Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Ta'ala, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa syaral hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri mutasatwa fa inna kullal mutasatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah wa kullu dalalatin finnar. Ikhwani fitin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita melanjutkan baca syarah riyadhus shalihin. Masih pada bab ad-dilala ala khair wa du'a ila huda au dalala. Hadis yang terakhir An Anas radhiyallahu anhu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna fatan min aslama, bahasanya ada seorang pemuda dari Bani Aslam. Qala, dia berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini uridu al-ghazwa, aku ingin ikut perang. Walaysa ma'i ma atajahhazu bihi, akan tapi aku tidak memiliki, tidak ada pada diriku apa yang bisa aku persiapkan untuk perbekalan. Jadi seorang pemuda ingin ikut perang bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi pemuda tersebut tidak memiliki bekal untuk mengadakan perjalanan jauh, makanan, minuman, atau kendaraan atau senjata. Qala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'ti fulanan, datangilah fulan. Jadi Rasulullah menyuruh seorang pemuda tersebut untuk mendatangi si fulan, mendatangi sahabat yang lain. Fa innahu qad kana tajahhaza famarido. Fulan tersebut, sahabat yang lain tersebut, dia telah mempersiapkan bekal untuk ikut perang, tapi qadarullah fulan tersebut sakit sehingga sudah mempersiapkan bekal, ini kudanya, ini senjatanya, ini makanan minuman dan segala perlengkapan untuk perang, baju besi atau yang semisalnya. Tetapi dia sudah mempersiapkan, kemudian sakit. Ya, ini tadi pemuda yang mendatangi Rasulullah disuruh mendatangi orang tersebut, sahabat tersebut, sahabat yang sudah mempersiapkan untuk perang, tapi qadarullah sakit. Fa'atahu, maka pemuda tersebut mendatangi rumah seorang tadi, seorang sahabat yang telah mempersiapkan bekal tapi dia tertimpa sakit. Faqala, maka singkat cerita pemuda tersebut langsung berkata kepada sahabat tadi, sahabat yang sakit tadi, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukri'uka salam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam untukmu. Wa yaqul, Dan pemuda tersebut mengatakan, "A'tini alladhi tajahhazta bihi." Berikan kepadaku perkara-perkara yang engkau persiapkan untuk perang. Jadi ini karena pemuda tadi disuruh oleh Rasulullah, dan pemuda tersebut menyampaikan bahwasannya Rasulullah mengucapkan salam untukmu, dan perbekalanmu disuruh memberikan kepada aku. Berikan apa yang engkau persiapkan untuk perang tersebut. Faqala, maka sahabat yang sakit tersebut, sahabat yang sudah mempersiapkan bekalnya, dia memanggil istrinya. Ya fulana, wai fulana, a'tihi, berikan kepada dia allati tajahhaztu bihi, yang aku siapkan bekal untuk perang. Wala tahbisi minhu syai'an, dan janganlah engkau tahan sedikit pun dari perkara-perkara yang aku siapkan untuk perang. Dari kendaraan, makanan, minuman, baju perang, panah atau tombak, atau senjata pedang, atau yang lainnya. Jangan engkau tahan, walaupun kecil, walaupun barang tersebut sepele. Fawallah, demi Allah, la tahbisi namin usai'an. Engkau jangan menahan sedikit pun dari perkara tersebut. Fayubarakallah lanafi. Semoga Allah memberikan barakah kepada kita pada perkara tersebut. Nah ini luar biasa. Seorang sahabat yang dia sudah ada niatan untuk berperang, tapi qadarullah dia tertimpa sakit sehingga dia tidak bisa ikut berperang. Kemudian ada seorang pemuda yang ingin berperang. Dia tidak memiliki bekal. Maka perbekalan tadi dikasihkan kepada pemuda tersebut. Ini kalau zaman sekarang mungkin langka yang seperti ini. Kalau zaman sekarang pasti ya cari bekal sendiri. Enak tinggal minta. Nah, ini zaman sekarang. Kalau zaman dahulu, zaman para sahabat radhiyallahu anhum, di mana iman telah menancap di hati-hati mereka, sehingga di saat mereka sudah bertekad ingin berbuat kebaikan, tapi qadarullah, Allah takdirkan tidak bisa melaksanakannya, maka dia pun tidak kemudian mengurungkan seluruh apa yang dia tekadkan tadi. Dia sudah mempersiapkan bekal. Kita bisa bisa memikirkan bahasanya yang dipersiapkan tidak sedikit, tidak murah. Mempersiapkan bekal untuk perjalanan jauh. Dan perbekalan ini kalau sudah dikasihkan tidak akan dikembalikan. Tidak dipinjamkan. Dan ini tak pinjamkan nanti pulang, nanti kembalikan ya. Tidak. Perbekalan tersebut semuanya dikasihkan sama pemuda tadi. Nah ini. Jadi kalau seandainya kita ingin, misalkan ingin thalabul ilmi, qadarullah, kita tidak mampu, kita sebenarnya memiliki dana, memiliki fasilitas, tapi tidak mampu. Dan ada orang yang lain yang bisa thalabul ilmi, maka perkara-perkara yang kita siapkan, kita bisa kasihkan kepada orang yang siap untuk talabul ilmi. Dan pahalanya pun akan sempurna. Apa yang dia dapatkan, di mana dia sudah berniat, qadar Allah tidak bisa. Kemudian dia membekali orang lain untuk talabul ilmi, maka dia mendapatkan niatnya dan dapat pahala sempurna karena dia sudah mempersiapkan berbagai macamnya untuk talabul ilmi qadar Allah. Allah tidak takdirkan. Ini bisa dikiaskan seperti ini ya. Ini ada seorang sahabat mempersiapkan untuk berjihad. Qadar Allah sakit. Akhirnya perbekalannya dikasihkan orang lain. Orang lain ini bisa berangkat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala al-Allamah Muhammad bin Saleh al-Utsaimin rahimahullah ta'ala asyahu hadal hadis alladhi dakarahu al-mu'allif fihi ad-dilalah alal khair. Hadis ini yang disebutkan oleh penulis padanya ada ad-dilalah alal khair, yaitu menunjukkan kepada kebaikan. Jadi Rasulullah menunjukkan kepada si pemuda tersebut untuk mendatangi fulan. Ini menunjukkan kepada kebaikan. Pemuda tersebut bisa berangkat dengan bawa bekal. Fa'inna rajulan ja'a ilan Nabi SAW. Ada seseorang datang kepada Nabi SAW. Yatlubu minhu. Orang tersebut minta dari Rasulullah SAW. Ya Allah. An yatajahaza ilal ghazwi. Orang tersebut minta kepada Rasulullah agar bisa mendapatkan bekal untuk perang. Fa'arasyadahu an-Nabi SAW. Maka Nabi SAW membimbingnya. Wadallahu ala rojilin kana qad tajahhaza bi rahilatihi. Wama yalzamuhu lissafari walakinnahu maradu. Walakinnahu maridu. Dan Nabi SAW menunjukkan kepada orang yang sudah mempersiapkan untuk rihlah, mempersiapkan bekal untuk perjalanan. Dan apa yang perkara-perkara yang mesti dibawa untuk safar. Jadi kendaraannya, makanan minuman, mungkin obat-obatan. Jadi seluruh perkara-perkara yang mesti dibawa untuk safar. Walakin nau marih, akan tapi dia sakit. Orang tersebut sudah mempersiapkan sakit. Falam yatamakkan minal khuruj ilal jihad. Dan dia tidak mampu untuk keluar, untuk berjihad. Sebagaimana apa? Seperti tadi ada orang ingin talabul ilmi, nggak punya bekal, maka dibekali. Seperti kemarin ada daurah di Jakarta atau di daurah di Jogja, di mana ada seseorang bisa berangkat, tapi kadang-kadang nggak punya dana, nggak punya uang, maka yang memiliki keluasan rezeki, memiliki banyak harta, ta'awun, memberi perbekalan kepada orang-orang yang bisa ikut daurah, ikut talabul ilmi. Di mana dengan memberi perbekalan untuk talabul ilmi, untuk mencari ilmu, pahalanya sangatlah besar. Mendapatkan pahala yang besar karena dia membekali orang yang ingin mencari ilmu. Nah ini mirip dengan ini. Dia memiliki bekal tapi tidak bisa untuk berjihad. Maka dia pun bekalnya dikasihkan kepada orang yang bisa berangkat. Baca ar-rajul ila sahibi alladhi kana qad tajahhaza. Maka laki-laki tersebut, si pemuda yang tidak memiliki bekal, mendatangi kepada temannya, mendatangi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lain, alladhi qad kana tajahhaza. Kana qad tajahhaza, di mana sahabat tersebut sudah menyiapkan perbekalan. Fa'akhbarau bima qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka si pemuda tersebut memberi kabar orang tadi, orang yang sudah memberi bekal, orang yang sudah menyiapkan perbekalan dengan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ar-rajul limra'atihi. Maka laki-laki yang sudah mempersiapkan bekal tapi dia sakit tersebut, dia mengatakan kepada istrinya, ukhruji, akhriji, keluarkan, akhriji, matajahaztu bihi, keluarkan apa yang aku persiapkan untuk perbekalan perang. Wala tahbisi minhu syai'an, dan janganlah engkau tahan sedikit pun dari perbekalan tersebut. Fawallahi, demi Allah, la tahbisina minhu. Engkau jangan menahan sedikit pun. Fayubarakallah lana. Semoga Allah memberkahi kita pada hal tersebut. Fafi hada, maka pada kisah ini dalil ala annal insana idza dalla ahadan alal khairi fa innahu yusabu ala dzalik. Pada hadis ini ada dalil bahwasanya seseorang apabila menunjukkan kepada orang lain pada suatu kebaikan, fa innahu yusabu ala dzalik, sesungguhnya dia akan mendapatkan pahala, akan diberi pahala pada hal tersebut. Jadi dia mendapat pahala karena dia menunjukkan kebaikan kepada seseorang. Waqad sabaqa, dan telah lewat hadis Rasulullah, man dalla ala khairin falau mislu ajri fa'ilihi. Barang siapa menunjukkan suatu kebaikan, maka dia akan mendapatkan seperti pahala orang yang melakukannya. Ini. Jadi walaupun dia di rumah, dia tidak bisa keluar, tapi dia membekali orang lain, maka pahalanya sama. Atau ini, itu Rasulullah SAW menunjukkan pemuda tersebut, menunjukkan kepada orang yang sudah menyiapkan bekal, maka Rasulullah pun mendapatkan pahalanya karena telah menunjukkan kebaikan kepada orang lain. Wa fihi, dalam hadis ini pula dalil aidan ala anna man arada amalan sholihan fahabisahu anhu maradun. Dalil di sini ada dalil juga bahwasanya orang yang sudah berkehendak beramal soleh, kemudian penyakit menahan dia, yaitu sebuah penyakit yang menyebabkan dia tidak bisa beramal soleh. Fa'inau yan bagi an yadfa'ama badlahu lihadal amal as-soleh ilaman yakumu bihi hatta yuktabalahu al-ajr kamilan. Maka semestinya, semestinya bagi dia memberikan apa yang dia kerahkan untuk amal soleh ini, dia memberikan kepada orang yang bisa melaksanakannya, sehingga akan ditulis baginya pahala yang sempurna. Jadi ada orang sudah ingin beramal soleh pada roh sakit. Seperti dalam hadis ini. Misalkan ada orang sudah membayar puluhan juta untuk naik haji. Qadarullah sakit. Qadarullah tidak bisa berangkat. Mungkin kecelakaan, kakinya putus, nggak bisa berangkat. Nah, ini semestinya dia limpahkan kepada orang yang bisa melaksanakannya agar dia tetap mendapatkan pahala secara sempurna. Lian al-insan idha marida waqad arada al-amal wa tajahaza lahu walakin hala baina wa baina maradihi. Sesungguhnya karena seseorang apabila sakit dan dia sudah berkeinginan untuk beramal dan dia pun sudah mempersiapkannya, akan tetapi dia terhalangi antara dia dan sakitnya. Jadi sakitnya menghalangi dia untuk beramal soleh. Terhalangi antara dia dan amal soleh tersebut karena sakit. Hala bainahu wa bainahu maraduhu. Jadi penyakitnya menghalangi dia dan amal soleh. Jadi dia tidak bisa beramal soleh. Terhalangi penyakit. Fa'inau yuktabu lau al-ajr kamilan walillahil ham. Sesungguhnya dia akan ditulis pahala yang sempurna baginya walillahil ham. Dan segala puji bagi Allah SWT. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallah wa rasulihi summa yudrikul mautu faqad waqa'a ajru alallah. Barang siapa dia keluar dari rumahnya dalam rangka berhijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa yudrikul maut, kemudian kematian menghampirinya. Dia ketika berhijrah dari Mekah menuju Madinah, kemudian di tengah jalan meninggal dunia. Belum sampai ke Madinah, tapi sudah ada niat, sudah membawa bekal untuk hijrah ke Madinah. Faqad waqa'a ajru 'alallah, maka sungguh pahalanya sudah ada pada Allah SWT. Sudah Allah catat pahalanya. Demikian pula kita. Jadi kalau kita sudah berniat beramal soleh, sudah menyiapkan bekal, sudah naik kendaraan, misalkan bawa sepeda motor, mau ikut daurah, dia sudah berdoa, kemudian berangkat. Qadarullah di tengah jalan ada rintangan, ada halangan. Mungkin banyak bocor atau qadarullah yang lebih parah dari itu, kecelakaan. Akhirnya dia masuk rumah sakit, enggak sampai pada tempat daurah. Ini Allah sudah catat karena dia sudah berniat dan ingin beramal soleh, sudah mempersiapkan perbekalan. Tapi qadarullah Allah takdirkan dia tidak bisa sampai pada tujuan. Wafi'i, dan dalam hadis ini pula, dalil aidon min kalamis sahabah, dari ucapan sahabat radhiyallahu anhu, anal insan, bahwasanya seseorang ida badala syai' fil khair fa innal afdal an yanfudahu, apabila seseorang, bila dia sudah mengerahkan sesuatu untuk kebaikan, maka yang afdal, yang utama, yang lebih utama apa? Dia melaksanakannya. Dia merealisasikannya. Dia sudah mengerahkan segenap upaya untuk kebaikan. Maka yang lebih utama apa? Untuk merealisasikannya. Pemasalan contohnya, lau arata antata sadaqa bimalin. Seandainya engkau ingin bersedekah dengan suatu harta, ingin bersedekah mungkin sedekah 500 ribu atau 200 ribu atau yang lebih dari itu. Wa azalta al-mala, dan engkau sudah sendirikan harta tersebut. Alladhi turidu an tatasaddaqa bihi, yang engkau ingin sedekahkan. Jadi engkau memiliki banyak harta, kemudian engkau sisihkan, engkau pisahkan, oh ini harta ini untuk buat sedekah. Au tabdulu fi masjid au fi jum'iyah khairiyah au ma asbah dalik. Falaka al-khiyar antarji' amma fa'alta li'anna madama asyik lam yablu mahalau fawa biyadika. Ini. Tadi engkau sudah sisihkan harta tersebut yang ingin engkau sedekahkan, atau engkau akan serahkan di masjid, engkau taruh di kotak masjid, atau di untuk yayasan-yayasan yang menyalurkan untuk kebaikan. Auma asbah dalik, atau yang semisal itu. Falaka al-khiyar, maka engkau memiliki pilihan. Antar ji'a amma fa'alta, engkau bisa mengurungkan apa yang engkau lakukan. Jadi misalkan sudah disisihkan qadarullah, misalkan dia sudah menyisihkan uang, oh ini nanti tak masukkan kotak di masjid. Kemudian dia persiapan yang lain, dan naik sepeda motor sampai di masjid, baru ingat, waduh, ini tadi uang ketinggalan. Tadi sudah mau tak masukkan dompet, lupa. Masih ketinggalan di rumah. Nah ini falaka al-khiyar, maka engkau ada pilihan. Engkau bisa mengurungkan niat, mengurungkan apa yang engkau amal perbuat. Li'anna madama asyik lam yablug mahalau fawa biyadika. Karena selama sesuatu tersebut belum sampai pada tempatnya, maka hal tersebut masih pada kekuasaanmu. Jadi, karena belum dibawa ke masjid, belum dimasukkan kotak, maka itu masih apa? Masih di bawah kekuasaan, masih milikmu. Tapi ya, ini apa? Walakin al-afdalu antan fudau. Akan tetapi yang lebih afdal, engkau merealisasikannya. Jadi ketika lupa, waduh, lupa. Mungkin nanti siang tak ke masjid, tak bawa uang tersebut. Jangan, wah, ya udahlah, karena tadi lupa, ya buat yang lainnya aja. Nah ini yang lebih utama apa? Tetap direalisasikan. Wala tarji fi ma aratta, dan jangan engkau mengurungkan apa yang engkau inginkan. Apa? Min ajli antakuna minas sabik sabakin ila khair. Wallahu al-muwaffiq. Dan jangan engkau urungkan apa yang engkau inginkan. Apa dalam rangka agar engkau termasuk orang-orang as-sabaqin, yaitu orang-orang yang bersegera dalam mengamalkan kebaikan. Wallahu al-muwaffiq. dan Allah lah yang memberi taufik. Wallah ta'ala a'lam biswab. Mungkin hanya ini yang bisa kita bahas. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.